Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ Ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah berikan taufik, kemudahan kepada kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, kitab yang mempelajari tentang permasalahan kalimat Tauhid, kalimat syahadah yang menjadi sebab terbesar Allah memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada hamba di dunia, demikian pula negeri akhirat. Kita masih dalam bab yang ke-16, babu syafa'ah. Di pertemuan kita terakhir telah dibaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala lah syafaat itu seluruhnya. Ayat ini demikian pula ayat-ayat yang lain dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang syafa'ah, demikian pula hadis menjelaskan kepada kita tentang benarnya keyakinan akidah ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan syafa'ah. Kita sudah pernah mempelajari bahwa dalam permasalahan syafa'ah, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang lurus dan 2 golongan yang menyimpang. Yang satunya ifrat, yang satunya tafrit. Yang satunya ghulu dan yang satunya taksir. Nah, mereka yang tafriq wa taqsir dari kalangan al-khawarij dan al-mu'tazilah, mereka menafikan syafa'ah itu. Dalil mereka ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ancaman sekaligus dari sini kita mempelajari bahwa ahlul batil Mereka yulabbisuna al-haqqa bil batil. Mentalbis al-haq dengan kebatilan. Nah, mencampur adukkan. Mereka mengambil sebagian nas dan menolak sebagian yang lain. Kaum Khawarij dan Al-Mu'tazilah, mereka menafikan syafa'ah dibangun di atas prinsip batil mereka. Yang hanya berpegang dengan ayat-ayat ancaman. Mereka mengatakan bahwa dalam Al-Quran Allah telah memberikan berbagai ancaman. Seperti contoh, wa may yaqtul mu'minan mutamidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Al-ayat. Siapa, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dengan sengaja, maka dia di jahannam khalidan fiha. Kata mereka, seorang yang membunuh muslim berarti dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ayat ancaman. Demikian pula nas-nas yang lain yang menyebutkan tentang ancaman, sehingga mereka berkesimpulan pelaku dosa besar kafir, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sementara syafaat, nas-nas yang menyebutkan tentang syafaat itu kan nas-nas yang menyebutkan tentang bagaimana seorang muslim diselamatkan dengan sebab syafaat tadi dari kekekalan dalam neraka atau adab di neraka. La tatakallam ahadun ma ahadin. Mereka berpegang dengan nas-nas ancaman. Dalam nas telah disebutkan ancaman, siapa yang melakukan ini maka dia akan masuk neraka. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari kain sarung, jubah atau yang semisalnya, maka tempatnya di neraka. Ini ancaman. Berarti pelaku dosa besar dia kekal di dalam neraka dan seterusnya. Sementara syafaat, syafaat ini kan suatu bentuk yang menjadi sebab seseorang diselamatkan dari azab neraka, dari kekekalan dalam neraka. Nah, ada orang yang disiksa di neraka disebabkan syafaat karena dia ahlu tauhid, diselamatkan dari kekekalan tadi, dimasukkan ke dalam jannah. Asadun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya, dia tidak membatalkan kalimat ikhlas tadi. Nah, maka kata mereka, syafaat ini membatalkan prinsip kekal dalam neraka. Sementara kata mereka, yang namanya ancaman itu Allah telah mengancam, berarti kan Allah pasti akan menunaikan janjinya. Nah ini, perhatikan kesesatan dari prinsip Khawarij wal Mu'tazilah wa man naha nahwahum. Mereka tidak mampu membedakan antara al-wa'du dan al-wa'id, ancaman dan janji. Prinsip Ahlus Sunnah dibedakan antara janji dan ancaman. Kalau janji, janji kebaikan, siapa yang beriman dia masuk ke dalam jannah, siapa yang sholat dia masuk ke dalam jannah, misalkan dan seterusnya dari nas-nas. Nah, itu janji. Siapa yang terpenuhi amalan yang Allah, yang nas menyebutkan, baik dari Al-Quran atau Sunnah, yang menyebutkan tentang keutamaan sebuah amalan, maka dia pasti akan memperolehnya. Itu janji dari Allah. Kalau janji, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisihi janjinya. Menyelisihi janji itu merupakan sebuah nilai negatif, dan itu dinafikan dari Allah. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Berbeda dengan ancaman. Ancaman, seorang akan terkena ancaman tadi jika dia terpenuhi kriteria dalam ancaman tadi. Namun terkadang ancaman itu bisa tidak diterapkan, dan itu sebagai keutamaan. Karena ada sebab-sebab. Seorang harusnya dia kekal di dalam neraka, tetapi karena keimanan yang ada pada kalbu, Allah selamatkan dia, Allah rahmati dia. Itu Allah membatalkan ataukah tidak menjalankan ancamannya. Itu keutamaan. Nah, seperti contoh misal, walillahil masalul a'la. Contoh untuk mendekatkan pemahaman. Kalau seorang mudarris mengatakan kepada thalabah, siapa yang nilai akidahnya 100 maka akan diberikan hadiah. Misalkan, siapa yang nanti lomba dapat juara 1, mudarris sediakan hadiah berupa selembar tisu. Misalkan, itu kan janji. Ketika dia penuhi kriteria tadi, maka harus diberikan apa yang telah dijanjikan. Tidak memberikannya itu nilai negatif. Berarti menyelisih janji dia. Beda dengan ancaman. Ancaman itu boleh untuk dibatalkan jika melihat sebuah kemaslahatan atau keutamaan yang hendak diberikan. Contoh, mudarris mengatakan, siapa yang keluar batas, dia pulang ke rumah dalam kondisi masih di asrama, maka dia harus melewati berbagai tahapan-tahapan. Dia harus dikarantina, dia harus antigen, dia harus begini dan begitu, dan diberikan sanksi waktu liburan harus di asrama, tidak boleh pulang. Itu ancaman. Nah, ketika suatu ketika misalkan ada santri atau labah yang menyelisihi ancaman tadi, ketika mudarris memanggil, sini kamu, kamu kenapa kemarin pulang? Ya, afwan mudarris, saya terdesak, saya rindu kepada abi, saya ingin ketemu sebentar dengan abi, kangen saya. Dulu saya sering menyelisihi perintahnya atau nasihatnya. Sekarang ketika saya jauh, saya sangat rindu dengannya. Saya ingin bertemu walaupun sebentar. Lalu mudarris mengatakan, kamu jangan mengulangi, nanti insya Allah akan ada waktu libur. Nah, sudah. Ada maslahat yang mudarris mungkin akan melihat atau mempertimbangkan. Akhirnya mudarris mengatakan, ya sudah, kamu jangan ulangi ya. Cukup sekali itu saja, jangan kamu ulangi. Kasihan teman-teman yang lain juga akan ikut terdorong untuk dia pulang nanti, melihat apa yang kamu perbuat. Ketika mudarris misalkan membatalkan ancamannya tadi, apakah itu sebuah nilai negatif? Jawabannya tidak. Ada sebuah kemaslahatan yang diharapkan atau yang diinginkan, dan itu nilai keutamaan. Ya, akan diberikan nilai positif. Oh, masya Allah, berarti mudarrisnya begini dan begitu. Nilai positif itu ahlus sunnah. Mereka membedakan antara al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman. Sementara kaum khawarij wal mu'tazilah, mereka terluputkan dari pemahaman itu. Mereka katakan ancaman harus ditunaikan. Kapan ancaman tidak ditunaikan, berarti Allah menyelisih janji, dan Allah dinafikan dari menyelisih janji. Karena mereka sudah berprinsip, berpegangan ayat-ayat ancaman itu harus ditegakkan, berarti pemahaman dari mereka melahirkan kafirnya atau kekal di nerakanya para pelaku dosa besar. Seluruh hal yang bertentangan dengan itu mereka tolak dan mereka buang. Salah satunya syafa'at. Itu sebab kenapa kaum khawarij wal mu'tazilah menolak asy-syafa'ah. Ini tafrid wa taksir. Di sisi yang lain, sisi yang berlawanan, ada kaum al-ghulu wal ifrat, kaum yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafa'ah. Ya, sehingga mereka menetapkan syafaat itu secara umum, sekehendaknya, sesukanya, apa yang mereka inginkan. Sampai-sampai mereka mengatakan para wali, orang-orang yang telah mati, bisa memberikan syafaat dengan cara kita meminta kepada mereka kebutuhan kita, kata mereka. datang ke kuburannya untuk meminta, menyampaikan hajat dan seterusnya, karena ada syafaat. Merayakan haul kematiannya bisa mendapatkan syafaat itu dan seterusnya. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Ahli sunnah berbahagia, mereka menetapkan syafaat itu ada, tetapi dengan aturan-aturannya. Dan itu tidak terlepas dari nas. Nas-nas menyebutkan bahwa syafaat itu ada dua macam. Ada yang mutsbatah, ada yang muntafiyah. Ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan atau ditolak. Yang dinafikan atau yang ditolak yaitu syafaat yang diminta kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah meninggal dari kaum musyrikun, orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyangka orang-orang yang telah mati, para wali yang dianggap soleh itu bisa memberikan syafaat, sehingga mereka meminta kepadanya. Nah, mereka datang di kuburannya, mereka tawassul dengannya, dengan kedudukannya, dengan manzilahnya. Menurut anggapan mereka, itu akan melahirkan, mendapatkan syafaat. Itu ghulu. Maka pada ayat ini Allah tentukan, Allah sebutkan, kullillahi syafa'atu jami'an, katakanlah, milik Allah lah seluruh syafaat itu. Syafaat ada, tetapi dengan aturannya. Syafaat itu dinafikan dari ahlu syirk, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan syafaat itu dikhususkan kepada ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Itu pun setelah Allah mengizinkan dan Allah ridhai orang yang akan diberi, memberikan syafaat tersebut. Min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yirda. Setelah Allah mengizinkan orang yang Allah kehendaki tersebut dan Allah meridhainya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlih. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Qala syarih, qad tabayyana mimma taqaddama minal ayati anna syafa'ata allati nafahu al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Telah terdahulu, telah waqad tabayyana, dan telah jelas dari ayat-ayat yang terdahulu bahwa syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, ini salah satu dari jenis syafaat, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, yang ditolak, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah. Wa fi hadhil aya bayanun anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirah bi idzni. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa syafaat itu sesungguhnya akan terjadi, akan didapatkan di negeri akhirat dengan izin Allah. Setelah Allah izinkan. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Nah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi syafaatul udma. Ya. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, uratan, hufatan, ghurlan, dalam kondisi tidak berpakaian, bertelanjang kaki dan belum dikhitan. Nah, kondisi setiap orang sesuai tergantung amalnya dalam keseharian dunia. Lalu kemudian manusia lama menanti, lama menunggu. Setelah penungguan atau penantian yang begitu lama, subhanallah, bayangkan manusia dari awal penciptaan sampai akhir dikumpulkan di satu tempat, matahari didekatkan. Nah, panas, keringat bercucuran, yang itu sesuai tergantung jenis amalan yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Ada yang keringatnya menutupi kakinya, mata kakinya, ada yang sepinggangnya, ada yang selehernya, ada yang bahkan hampir tenggelam disebabkan keringat dia sendiri. Sementara orang di sekitarnya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Di saat itu pula, ada sekelompok kaum yang Allah berikan naungan. Naungan dari Allah, yudhilluhumullah fi dhilli la dhilla alladhi yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhillu. Di hari yang golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan kepada mereka, sab'atun, 7 golongan, dan itu bukan pembatasan. Allah subhanahu wa ta'ala menaungi, memberikan naungan untuk mereka sehingga tidak terkena panas tadi, tidak menderita seperti penderitaan yang lainnya. Nah, saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah manusia dalam kondisi sulit, mereka mencari orang yang akan meringankan penderitaan mereka. Mereka menuju Nabi Adam, Nabi Adam meminta udur. Mereka menuju Nabi Nuh, Rasul yang pertama, Nabi Nuh meminta udur. Nah, syafaat, meminta syafaat termasuk doa. Syarat doa, syarat doa itu adalah harus hayyun, qadirun, hadirun. Ana ulangi, meminta untuk syafaat, untuk dibantu, untuk diberikan syafaat itu termasuk doa. Dan dibolehkannya seseorang berdoa atau meminta kepada sesuatu atau seseorang itu jika terpenuhi 3 hal. Pertama, orang yang diminta itu hayyun, hidup. Sama-sama hidup di dunia atau sama-sama hidup di akhirat. Peristiwa syafaatul ubma itu sama-sama hidup di akhirat. Ketemu langsung. Jangan beda alam. Kapan beda alam? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang hidup meminta kepada orang yang di alam barzakh. Syirkun. Nah, yang pertama hayyun, yang kedua qadirun, dia mampu. Dan yang ketiga hadirun, hadir, tidak ghaib. Nah, maka syafaatul ubma demikian. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh meminta udzur. Datang kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim meminta udzur, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah yang terakhir, Rasul yang terakhir, manusia yang paling mulia. Engkau telah melihat kesulitan yang menimpa kami. Maka berdoalah kepada Allah agar kemudian Allah memutuskan urusan kita sehingga bisa beristirahat dari penantian yang begitu lama ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sujud, memuji Allah, menyanjung dan seterusnya. Lalu kemudian Allah memberikan wewenang, izin kepada beliau untuk meminta. Irfa ra'sak, isfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah syafaat. Engkau akan diberikan hak atau kewenangan untuk beri syafaat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diputuskanlah keputusan hamba di saat itu. Ini yang dikenal dengan syafaatul ulma, maqaman mahmuda yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu terjadi, bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan itu. Beliau meminta kepada Allah setelah Allah izinkan. Ifarasat kul tusma' washfa' tushaffa', katakanlah ucapanmu didengar, berikan syafaat, engkau akan diberikan wewenang untuk beri syafaat itu setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawlan di hari itu tidak akan memberikan manfaat sebuah syafaat kecuali orang yang Allah Ar-Rahman izinkan dan Allah ridha ucapannya. Fabayyana annaha la taqa' li ahadin illa bi syartain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, syafaat itu tidak terjadi kepada seorang pun kecuali dengan dua syarat. Idznu Rabbi ta'ala li syafi'i yashfa. Izin dari Allah Ar-Rabb kepada orang yang akan beri syafaat untuk memberikan syafaat, Allah izinkan, ya Muhammad irfa ra'sak washfa' tushaffa', izin dari Allah. Wa ridahu anil ma'dzuni bisyafa'ati fi. Dan syarat yang kedua, Allah ridai dari orang yang telah diizinkan untuk diberikan syafaat. Ya. Naam. Allah izinkan orang-orang yang diberikan syafaat itu untuk mendapatkannya. Kalau tidak diizinkan, dia tidak mendapatkan syafaat tadi. Nah, tidak mendapatkan. Seperti hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum 'alal haud man mara 'alayya syarib wa man syariba lam yadhma abadan. Aku dahului kalian, aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Siapa yang mendatangiku, maka dia akan minum air telaga itu yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan siapa yang minum air telagaku itu, maka dia tidak lagi akan merasakan kehausan selama-lamanya. Lalu kata Nabi SAW, setelah itu, kemudian ada satu kaum yang mereka hendak mendekati telaga. Ketika mereka hendak mendekati telaga, mereka terjungkal ke belakang. Mendekati lagi, terjungkal ke belakang. Nabi SAW sudah memanggil, ya Rob, umati, umati, wahai Robku, itu umatku, umatku. Beliau hendak meminta kepada Allah pertolongan, bantuan, agar mereka pun dikelompokkan, dimasukkan, bisa mendekati telaga Nabi SAW. Tetapi karena mereka tertolak, tidak mendapatkan izin, maka Allah SWT nyatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi SAW tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nah, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Tertolak, suhkon suhkon liman baddala ba'di. Menjauh-menjauh bagi orang yang merubah, mengganti agama ini sepeninggalku. Allah tidak ridai orang yang akan diberikan syafaat tadi, sehingga tidak mendapatkan syafaat tadi. Maka ini dua syarat, izin kepada syafi', karena Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakannya, hendak menampakkan kemuliaannya di tengah umat. Demikian pula ridha Allah kepada orang yang hendak diberikan syafaat, karena dia ahlu tauhid, dia seorang yang mengesakan Allah dalam ibadah, seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah. Nah, jujur dia, tulus dia dalam beribadah kepada Allah, dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Allah berikan karunia, Allah berikan nikmat. Wa huwa ta'ala la yadhha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati illa ma urida bihi wajhu wa laqiya al-'abdu bihi rabbahu mukhlishan ghayra shakkin fi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai ucapan dan amalan yang nampak dan yang tersembunyi kecuali yang diinginkan wajah Allah dengannya. Ini pentingnya ikhlas. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, seorang wajib untuk menjaga keikhlasan. Ikhlas dalam pengertian beribadah hanya kepada Allah, demikian pula ikhlas dalam pengertian tidak berubah dari tujuan mendapatkan pahala, bukan ingin mendapatkan bagian dari dunia. Nah, itu memang perkara yang begitu sulit, namun harus diperjuangkan, harus terus diusahakan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Dan dia, seorang hamba tadi, bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya, dalam keadaan ikhlas, tidak ragu tentang itu. Kama dalla ala dzalikal haditsus sahih, seperti yang telah ditunjukkan dalam hadits yang sahih. Wa sayati dzalika muqarraran aidan fi kalami Syekhul Islam rahimahullah, dan akan datang juga penetapan hal itu dalam ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlu wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa irda. Dan betapa banyak para malaikat di langit tidak mencukupi syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan yang Allah ridai. Ini ayat yang mengumpulkan dua syarat tadi, izin dan ridha. Salah satu ayatnya ayat ini. Wa kam kam khabariyah wa haluhu fi mahalli raf'in bil ibtida sebagai mubtada. Khabarnya la tughni, dan berapa yang menunjukkan takfir, begitu banyak. Wa kam min malakin, begitu banyaknya para malaikat di langit tidak mampu, tidak bisa mencukupi syafaat mereka sedikit pun, tidak bisa mereka berikan kecuali setelah Allah izinkan. Allah izinkan mereka baru bisa. Kemudian liman yasha'u wa yadha, diperuntukkan kepada siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki dan Allah ridhai, yakni kepada ahlut tauhid. Surat An-Najm ayat 26. Qala syarih, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa irda. Dan begitu banyak para malaikat di langit tidak mencukupi syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Kaqauli, ayat ini seperti firman Allah taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Nah. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Dalam cetakan ini disebutkan wala yashfa'una illa liman irtada, surat Al-Anbiya ayat 28. Di cetakan yang lain itu disebutkan ayat yang lain, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan tidak akan bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Fa idza kana, dan itu yang benar, itu yang dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabin, kalau ini terkait dengan para malaikat yang muqarrab, yang terdekat, artinya malaikat ini mereka yang hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa, yang selalu taat, itu pun mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Fa kaifa tarjauna ayyuhal jahilun syafa'ata hadhil andad indallah, maka bagaimana bisa kalian wahai jahilun yang mengharapkan syafaat dari tandingan-tandingan yang kalian buat, yang kalian adakan ini di sisi Allah, sementara para malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, maka bagaimana yang lainnya? Wa huwa lam yusyarri' ibadataha, sementara Allah tidak mensyariatkan peribadatan kepada tandingan-tandingan tadi. Wala adina fiha, dan Allah tidak mengizinkannya. Bal qad naha anha ala alsinati jami' rusul, bahkan Allah telah melarang melalui lisan seluruh para rasul. Mereka telah memperingatkan dari peribadatan kepada selain Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wajtanibut taghut, jauhi sesembahan selain Allah. Wa anzala bin nahyi an dzalika jami'a kutubi, dan Allah turunkan larangan itu di dalam seluruh kitab-kitabnya untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada kalam yang bagus dari Syekh Sulaiman Ibn Abdillah Al-Syekh dalam syarah tafsir Fathul Majid juga, ya, asal dari kitab ini, Taisir Azizil Hamid, panjang, ana sebutkan beberapa penukilannya. Beliau menyatakan, fi hadhil ayat min ar-raddi 'ala man 'abada al-mala'ikata wa salihin li syafa'atin aw ghairiha ma la yakhfa. Di ayat-ayat ini terdapat bantahan terhadap orang yang menyembah para malaikat dan orang-orang saleh untuk tujuan mendapatkan syafaat dan yang lainnya. Itu tidak tersamar. Maksudnya, tidak tersamar penjelasan ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah melarang sekaligus membantah orang-orang yang menyembah beribadah kepada para malaikat dan orang-orang soleh dengan niatan agar mendapatkan syafaat mereka. Nah, ya, itu para nabi, itu para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka bagaimana lagi kalau selain keduanya, yang keutamanya tentunya jauh di bawah. Nah, lalu kemudian panjang beliau sebutkan, beliau jelaskan, fa in qala al musyrik, apabila seorang yang melakukan kesyirikan itu berkata, ana a'lamu annahum la yashfa'una illa bi idzni, lakin ad'uuhum liya'dana Allah lahum fi syafa'ati li. Ini syubhat. Apabila seorang yang melakukan kesyirikan, seorang yang biasa melakukannya itu berkata, kata dia, saya tahu mereka ini orang-orang soleh yang dimintai tadi, yang didatangi kuburnya tadi. Kata dia, saya tahu mereka ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Saya tahu yang kalian sebutkan, kata dia. Tetapi saya berdoa kepada mereka agar dia minta izin kepada Allah. Agar dia meminta izin kepada Allah untuk Allah izinkan dia untuk bisa memberikan syafaat kepadaku. Saya minta kepadanya. Saya tahu dia tidak bisa memberikan syafaat secara langsung kepada saya, kata dia. Tetapi saya minta untuk dia minta izin kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta izin agar Allah berikan dia kewenang untuk berikan syafaat kepada saya, kata dia. Syubhat. Nah, maka beliau mengatakan, qila. Maka jawabannya, fa inna Allah lam yaj'al asyirka bihi wa du'a ghairi sababan li'idznihi wa ridahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesyirikan, perbuatan syirik dan berdoa kepada selain Allah itu sebab untuk Allah berikan izin dan Allah ridai. Tidak. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan ridha dan izin Allah. Bal dzalika sababun lighadabi, bahkan itu menjadi sebab Allah murkai karena Allah telah melarang. Allah telah perintahkan hamba ini untuk berdoa langsung kepada Allah. Kenapa engkau meminta kepada orang yang telah meninggal? Itu Allah telah larang. Dan itu akan menjadikan sebab Allah murka, Allah marah kepadanya. Walihada naha an du'ai ghairihi fi ghairi ayatin. Oleh karena itu Allah telah melarang dari perbuatan berdoa kepada selainnya pada banyak ayat. Fi ghairi ayatin, tidak pada satu ayat, maksudnya banyak. Faqaulihi, seperti firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin. Jangan engkau menyeru, jangan engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mampu memudaratkanmu. Kalau engkau tetap melakukannya, berarti engkau, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yakni yang melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Fa innaka idzan minal zalimin. Kalau engkau tetap melakukannya, maka berarti engkau termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka beliau mengatakan, fatabayyana anna du'a salihin minal malaikati wal anbiya wa ghairihim syirkun. Maka jelaslah di dalam ayat ini, meminta kepada orang soleh dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi atau yang lainnya merupakan kesyirikan. Kama kanal musyrikun al awwalun, sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Yad'uhum liyashfa'u lahum 'indallah, mereka berdoa kepada sesembahan mereka agar supaya mereka bisa memberikan syafaat untuknya di sisi Allah. Fa'ankarallahu 'alaihim dzalik, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengingkari perbuatan tersebut. Wa akhbar annahu la yadhahu wa la ya'muru bihi, dan Allah beritakan bahwa Allah tidak meridhoinya dan Allah tidak perintahkan hal itu. Yani Allah tidak perintahkan hamba ini untuk melakukan kesyirikan untuk mencari ridha Allah. Wallahu wa la yadhdha li 'ibadihi al-kufra, Allah tidak ridha kekufuran itu kepada hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, dan Allah tidak perintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai rob-rob, sebagai sesembahan. Apakah Allah akan perintahkan kalian untuk kufur setelah kalian berislam? Tidak mungkin. Allah tidak ridha kepada kekufuran. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ittabaru alladhina tubi'u minal ladhina taba'u, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Telah disebutkan. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, tabarra'at minhum al-malaikatu alladhina kanu yaz'umun annahum ya'budunahum fid dunya, para malaikat yang mereka menyangka bahwa mereka menyembah para malaikat dahulu di dunia, para malaikat itu berlepas diri. Para malaikat mengatakan, tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun, kami berlepas diri kepadamu ya Allah, bukan kepada kami dahulu mereka menyembah. Di ayat yang semisal ini Allah nyatakan dalam surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaika ahaulai yakum kanu ya'budun, dan pada hari Allah kumpulkan mereka seluruhnya, lalu kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian wahai para malaikat? Apakah orang-orang yang melakukan kesyirikan ini dahulu menyembah kalian? Qalu, maka para malaikat mengatakan, subhanak anta waliyuna min dunihim, maksudnya engkau ya Allah, engkau penolong kami bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinna, bahkan sebenarnya mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, mayoritas kebanyakan mereka itu beriman kepadanya. Ini menunjukkan peribadatan ibadah penyembahan kepada selain Allah itu akan kembali kepada peribadatan kepada syaitan. Ya, meskipun mereka menyangka mereka meminta kepada orang soleh, meskipun mereka mengatakan mereka meminta kepada para malaikat, mereka meminta kepada orang para wali, hakikatnya mereka meminta kepada syaitan, hakikatnya mereka meminta kepada jin. Kita ingat ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan ayahnya, nah, ya abati la ta'budi syaitan, duhai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Coba lihat, padahal pada prakteknya ayahnya Nabi Allah Ibrahim, demikian pula kaumnya, menyembah patung. Disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim, syaitan, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti peribadatan penyembahan kepada selain Allah hakikatnya kembali kepada peribadatan dan penyembahan kepada syaitan, iyadan billah. Dan itu Allah telah larang. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Abdillah di halaman 233 dalam Taisir Al-Azizil Hamid. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita sampai kepada nas dalam surat Saba, insyaallah akan dipelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.